Bismillahirrahmanirrahim. Umar wa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'arifhu haqqan wantakhih. Setelah kita pelajari syarahnya, penjelasan Ibn Uthaim rahimahullah di syarah, dan kesimpulannya kita memetik dua mustalah di sini selain al-mudabbaj, yaitu wa kullu qarinin an akhih, ya, yakni jika terjadi riwayat timbal balik. Nah, dua arah saling meriwayatkan satu dari yang lainnya yang merupakan akron. Nah, mudabbaj, apabila hanya satu arah, salah satunya saya meriwayatkan dari rekannya tayyib, dan yang lainnya tidak meriwayatkan dari dia, maka disebut riwayatul akron. Sama? Kemudian di sini Syekh tidak menjelaskan mengenai makna bait ini secara lengkap. Nah, mungkin beliau anggap jelas. Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun. Jelas ya. Kemudian pertama ini yang anak ingin tambahkan sesuai penjelasan Syekhun Abdul Bukhari hafizhahullah dalam At-Ta'liqatul Radiyah. Akhih, ya, di sini kalian lihat akhih, jadi di sini di sukun haknya imma, kata Syekh, waznan, penyusayan wazan bait syair, atau dengan niat waqaf. Kenapa di sukun al-ha? Asalnya kan akhih, ya kan, an akhih, tapi di sukun karena waznan, yakni menyeimbangkan wazan, ya, dengan tayyib an akhih wan takhih, atau dengan niat waqaf sehingga disukun. Yang kedua, akhi ini lugat al-qasr, antum sudah pelajari di al-mutammima al-asma'ul khamsah al-asma'ul sittah, ada namanya lugat al-qasr. Nah, jadi bukan di i'rab dengan i'rab al-asma al-khamsah, tapi di i'rab ya dengan harakat di an akhih. Baik. Kemudian yang kedua yang berikutnya, yaitu fa'arifhu haqqan wantakhi. Fa'arifhu, maka ketahuilah, fa'arifhu, ketahuilah mudabbaj ini haqqan, dengan sebenar-benarnya, wantakhi, ini intakha, tantakhi, intakhi, yakni fil amr. Intakhih, maksudnya intakhih, artinya waftakhir bihi, dan berbanggalah kamu dengan mengetahuinya. Dan berbanggalah kamu dengan mengetahui ilmu ini, mudabbaj ini maksudnya. Ini waftakhir bima'rifatihi. Begitu maksudnya. Fa'rifu haqqan wantakhih waftakhir bihi bima'rifatihi. Jelas ya? Qala al-muallifu rahimahullah al-Baiquni rahimahullah muttafiqun lafzan wa khattan. Muttafiq, yang sama lafaz dan tulisannya, disebut muttafiq Wadidduhu fima dhakarna al-muftariq. Wadidduhu fima dhakarna al-muftariq. Dan didduhu lawannya. Fima dhakarna dalam hal yang kami sebutkan. Al-muftariq. Disebut al-muftariq. Yang berbeda. Al-muttafiq yang sama. Lafad dan khab. Dan lawannya adalah al-muftariq. Tamam. Iqra asy-syarh. Qala asy-syarih: Hadani huma al-qismu ats-tsaminu wal-'ishruna min aqsami al-hadits al-madhkurati fi hadha an-nadmi. Tayyib. Iqra. Huwa al-muttafiq wal-muftariq. Ini dua macam. Ya, dua macam. Yaitu yang ke-28 ini. Kan yang sebelumnya 27. Nah, ini yang ke-28 ada dua macam. Yaitu al-muttafiq dan al-muftariq. Nah, dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam Manzumah Baikuniyah. Nah, yaitu al-muttafiq dan al-muftariq. Tayyib. Qira. Wa huma fil haqiqati qismun wahidun khilafan lima yadhharu min kalamil muallif haythu ja'alahuma qismayn wa hadha al qismu yata'allaqu. Tayyib, hasbuk. Wa huma fil haqiqati qismun wahid, dan keduanya pada hakikatnya ini satu macam. Ya. Kedua ini, dua nama ini, muttafiq, al-muftariq, ini sebenarnya qismun wahid, satu macam saja. Hakikatnya begitu. Khilafan, berbeda, lima yadhharu min kalamil mu'allif rahimahullah, berbeda dengan apa yang tampak difahami dari ucapan al-mu'allif, al-baquni, yang menjadikannya sebagai dua macam. Dua qism. Haitu ja'alahuma qismaini, ya. Manakala beliau menjadikannya dua macam. Padahal hakikatnya ini satu macam. Ini satu paket. Satu paket. Nanti antum akan faham. Kita ikuti dulu keterangan Syekh. Akan jelaskan oleh Syekh. Wahadal qismu. Wahadal qismu yata'allaku birruwati. Wahuwa ma'idha wajadanal wajadanasmaini. Muttafiqina. Antum jangan dibebani untuk qalqalah. Sehingga jadi tersangkut. Qalqalah hanya berlaku di tajwid, di bacaan Quran. Nah, min aqsamil idza wajadna. Nah, la. Biasa saja aqsam wajadna. Hah? Idza wajadna ismaini muttafiqina lafdan. Muttafiqaini lafdan wa khattan. Lakinnahuma muftariqani dhatan ay anna al-isma wahidun wal musamma ithnani fa aktharu ataf ithnani fa aktharu. Tayyib. Wa hadha al-qismu qad ta'allaq bil ruh. Jenis ini terkait dengan rawi-rawi sanad. Wa ma idza wajadna ismayn muttafiqayn lafdan wa khattan, yaitu apabila kita mendapatkan dua nama yang sama lafaz dan tulisannya. Lakinnahuma muftariqan dhatan, tetapi keduanya berbeda orangnya. Namanya sama persis. Lafaz tulisan sama, pelafatannya sama, tapi orangnya beda. Bukan satu orang. Nah, ay anna al-isma wahidun, yaitu satu nama, wal musamma, dan yang memiliki nama itu, thnani, dua orang, fa'aktaru, ya, atau lebih, dua orang dan lebih, tiga dan seterusnya. Naam. Jadi inilah yang dimaksud dengan satu paket tadi, muttafiq, muftariq. Muttafiq fil ismi, muftariq fi fil musamma. Jadi satu paket ini sebenarnya. Nah, sama namanya tapi beda oh orangnya, muttafiq muftariq. Makanya Syekh mengatakan fil haqiqah qismun wahid. Nah. Iqra. Wa hadha al-ilmu nahtaju ilayhi la'alla yaqa'ul ishtilaf. Li'alla yaqa'ul ishtibahu. Famathalan kalimatu Abbas ismin li rajulin ismun li rajulin maqbulir riwayati wa huwa ismun li rajulin akharin ghairi maqbul li rajulin akhara ghairi maqbul riwayati wa hadha yusamma al-muttafiqu wal-muftariqu tayyib. وهذا العلم نحتاج إليه لأن لا يقع الاشتباه. Ilmu ini kita butuhkan agar tidak terjadi kesimpang siuran, ketidakjelasan, kesamaran. Famathalan, contoh kalimatu Abbasin, kata Abbas ismun lirajul, nama untuk seorang pria. Makbulir riwayah, yang riwayatnya diterima, hadisnya sahih atau hasan. Wahua, dan dia, nama ini juga digunakan adalah milik ismun lirajulin akhara, juga nama pria lain. Jadi ada pria lain di sana juga namanya Abbas, dan pria lainnya bernama Abbas juga ini ghairi makbulir riwayah, riwayatnya tidak diterima, hadisnya dhaif. Nah, kita lihat di sanad ini Abbas yang mana, yang makbul riwayah atau mardud riwayah, sehingga kita sahihkan atau kita dhaifkan, kan begitu. Fa hadha yusamma al-muttafiq wal muftariq. Tamam. Fa idza ra'ayna mathalan anna al-hafidha yaqulu haddathani Abbas wa huwa ahadu shuyukhihi wa huwa thiqatun thumma yaqulu marratan ukhra haddathani Abbas wa huwa aidan min shuyukhihi lakinnahu laysa bi thiqatin thumma ya'ti hadha al-hadithu wa la nadri ayyul abbasayni huwa فَيَبْقَى الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مَشْكُوكًا فِي صِحَّتِهِ وَيُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ بِالْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ. أيوه. طيب. فإذا رأينا مثلا أن الحافظ يقول حدثني عباس وهو أحد شيوخي. Misalkan kita mendapati al-hafiz mengatakan hadathani Abbas, kita meriwayatkan kepada ku Abbas, wa huwa ahadu syuyukhi, Abbas ini salah satu syekhnya al-hafiz. Al-hafiz ya, jika dikatakan al-hafiz dalam mustalah, maksudnya al-hafiz Ibnu Hajar ya. Nah, maksudnya begitu. Nah, beliau yang dikenal dengan gelar ini. Wahwa thiqah, dan ia thiqah. Thumma yakulu marratan ukhra haddathani Abbasun wahu aydan min syuyukhi. Dan di kesempatan yang lain al-hafidh mengatakan haddathani Abbas, dan dia juga salah satu syuyukh. Jadi ada dua syekhnya namanya Abbas, sama namanya, dua syekhnya. Walakinnahu laysa bi thiqah, tapi Abbas yang satunya ini tidak thiqah. Thumma ya'ti hadal hadith, kemudian datang hadith ini, wala nadri ayyal abbasaini huwa. Wala nadri ayyal abbasaini huwa. Dan kita tidak tahu Abbas yang mana dari dua Abbas tersebut. dia Abbas yang mana dari dua Abbas tersebut, kita tidak tahu. Fayabqa al-hadithu indana mashkukan fi sihhati. Maka ya, tinggallah hadith ini di sisi kita dalam keadaan meragukan, diragukan kesohihannya. Ya, meragukan kesohihannya. Wa yusamma 'inda ahli al-fanni, dan disebut di sisi ahli al-fan, yani ahli al-hadith, bil muttafiq wal muftariq. Bil muttafiq wal muftariq. Iya kan? Wa wajh at-tasmiyati dhahir, ha. Wa wajh at-tasmiyati dhahir wa huwa al وهو الاتفاق بحسب اللفظ وخط والافتراق بحسب المسمى. نعم وجه التسمية sisi penamaannya ظاهر tampak. وهو الاتفاق yaitu kesamaan بحسب اللفظ والخط sesuai lafaz dan khat. Ya, sesuai tinjauan lafaz dan khatnya sama. Tulisan lafaz dan tulisan. Wal iftiraku bihasabil musamma, dan perbedaan sesuai tinjauan pemilik nama. Nah, jadi ini satu paket ya, yakni nama sama persis tulisan dan sebutan pelafalan, tapi dua orang yang berbeda. طيب والعلم بهذا والعلم بهذا امر ضروري امر ضروري لانهما اذا اختلفا في التوفيق صار الحديث محل توفيق محل توفيق توقيف محل توقيف توقف محل توقف حتى يتبين من هذا فان كان kullun minhuma thiqatun fa in kana kullun minhuma thiqatan wa qad laqa kullun minhuma al muhaddisa fa innahu la yadurru li anna al haditha sayabqa sahihan. Wal ilmu bihadha amrun daruriyun, mengetahui hal ini perkara daruri, sifatnya suatu keharusan dan kemestian. Ya. Tidak bisa tidak. Kenapa? Li'annahuma idza ikhtalafa fit tawfiqi. Ya, karena kedua orang yang berbeda dan satu nama itu, yakni satu nama yang sama, dua orang berbeda dan satu nama yang sama, keduanya ternyata berbeda dalam hal rekomendasi padanya thiqah atau tidak, sarul hadithu mahalla tawakuf, hadith itu menjadi akhirnya menjadi sesuatu yang kita tawakuf padanya, berhenti padanya, tidak bisa menilai, jadi satu hadith yang tidak bisa dinilai. Nah, kita berhenti menilainya, menunda penilaian sampai kita mengetahui ilmu ini. Hatta yatabayyana man hada, hingga jelas siapa ini. Fa in kana kullu minhuma thiqatan, apabila masing-masing dari keduanya thiqah, ternyata setelah dipelajari ilmu ini, oh ternyata ini memang dua orang dengan satu nama yang sama, dua orang dan dua-duanya thiqah. Ya, dua-duanya rekomendasi thiqah dua-duanya. Wa qad laqa, dan sungguh telah berjumpa, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, al-muhaditha, muhadith yang meriwayatkan, syekh muhadith yang meriwayatkan hadith kepadanya, dia memang sudah berjumpa, berarti muttasil. Fa innahu la yadurru, maka tidak merusak riwayat. Li'anna al-haditha sayabqa sahihan, kan hadith tetap sahih. Tamam. فالمتفق والمفترق wal muttafiqu wal muftariqu yata'allaqu birruwati la bil mutuni. Baik, jelas ya. Al muttafiq al muftariq itu terkait dengan rawi-rawi sanad, bukan dengan matan. Tamam. Wa idza kana yata'allaqu birruwati fa innahu yundaru idza kana hadzal muttafiqu wal muftariqu kullun minhumah thiqatun. Kullun minhumah thiqatan. Baik. Wadakannya ta'allaku birruah, apabila terkait dengan rawi-rawi, fa'innahu yumdur, maksudnya diperiksa, diteliti, tamam, dibahas. Ila kana hadal muttafiq wal muftariqu, apabila al muttafiq wal muftariq ini, kullun minhum masing-masing dari keduanya, thiqatan. Tamam, fa'innahu la yadur. Jika masing-masingnya thiqah, maka la yadur, tidak merusak keabsahan hadis. Naam. Wa idza kana ahaduhuma thiqatan wal akharu dha'ifan. Ah, kamil qira'ah. Fa innahu hina idzin mahallu tawaqqufin. Mahallu fa innahu hina idzin mahallu. Mahallu tawaqqufin. Tayyib. Wa la yuhkamu bi sihhatil haditsi wala da'fihi hatta yatabayyana al-iftiraku wal-ittifaku. Tayyib, apabila salah satu dari keduanya thiqah yang lainnya dhaif, fa innahu hina idzin mahallu tawaqqufin, maka ya hadis itu ketika demikian keadaannya adalah merupakan sesuatu yang kita tawaqquf adanya, berhenti menilainya. Ya, tidak bisa menilainya sekarang sampai kita mengetahui ilmu ini, memperjelas tayyib, siapa di antara keduanya ini yang di sini. Kita tawakuf ini sekarang ternyata di nama ini ada dua orang, satu thiqah, satu dhaif. Nah, sekarang yang mana yang di sini, yang thiqah apa yang dhaif? Jika yang thiqah berarti kita sahihkan, jika yang dhaif berarti kita dhaifkan, kan begitu. Wala yuhkam bi sihhatil hadits, dan kita tidak bisa memberi hukum kesahihan hadits, wala dha'fi, dan tidak pula bisa mendhaifkannya, hatta yatabayyana al-iftiraqu wal ittifaq, sampai jelas iftiraq dan ittifaq. Kalau kemudian kita pastikan, oh ternyata di sini nih Abbas yang ini nih, ah berarti, oh ternyata ini thiqah berarti sahih. Berarti Abbas yang satunya lagi ternyata ini yang di sini yang dhaif, berarti kita dhaifkan, kan begitu. Baik. Nakta fi barakallahu fi subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam.